Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersama-sama dalam Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar kembali bersama dengan Anda, tentunya bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga tamu kita ada Taufik Saini. Taufik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir di Tafsir Al-Misbah hari ini. Kita sudah siap dengan pertanyaan. Saya dengar katanya punya pertanyaan banyak untuk Pak Quraish. Banyak. Sabar ya. Udah enggak sabar ini. Sabar ya. Oke. Dan pastikan Anda tidak kemana-mana juga karena kita akan kembali membahas mengenai surah Ghafir, dimulai dari ayat ke-56. Ini membahas mengenai bagaimana orang-orang ada yang memperdebatkan ayat-ayat suci Allah. Seperti apa sebenarnya dan bagaimana pembahasannya? Silakan tausiahnya Pak Quraish. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun mahum bibalighi fasta'idh billah innahu huwas sami'ul basir. Orang-orang yang senantiasa membantah menyangkut ayat-ayat Allah, perbantahan bighairi sultan. Kemarin kita ada jelaskan salah satu arti sultan. Sultan itu penguasa. Penguasa. Nah, kekuasaan itu bisa fisik, bisa mental, bisa ilmu dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini yang dimaksud membantah ayat-ayat Allah tanpa dasar ilmu. Oh. Okay. Kita berhenti sejenak. Kita juga pernah membahas bahwa jidal ada yang baik, ada yang buruk. Perbantahan itu ada diskusi, ada mencari kebenaran, ada mencari pembenaran. Ya. Orang yang membantah sesuatu tanpa suatu argumentasi yang benar itu buruk. Tetapi kalau membantah untuk mencari kebenaran, maka itu baik. Bisa saja Anda, bahkan pada zaman Nabi, ada seorang, ada surah namanya surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Seorang perempuan datang kepada Nabi, Nabi mengatakan ini begini. Dia dicerai oleh suaminya dengan jalan yang dia tidak rela rasanya dengan jalan itu. Nabi bersabda itu ketetapan. Maka dia tujadilun Nabi. Bagaimana ini wahai Nabi? Saya mengadu pada Allah. Maka turun ayat-ayat yang membenarkan wanita itu. Oh. Nah, jadi kita mendiskusikan ayat-ayat Allah. Silakan. Tapi Anda harus punya dasar dong. Iya, iya benar. Iya. Oh, penafsiran Anda begini. Nah, menurut saya enggak begitu. Bermantah ini menyangkut ayat Allah. Iya. Tapi harus punya dasar. Dasar ilmu, dasar pengalaman, dasar ayat yang lain. Islam sama sekali tidak melarang diskusi. Berdiskusi dengan non-muslim pun boleh. Tapi caranya cara yang baik. Nah, di sini yang dikecam, membantah tentang ayat-ayat Allah tanpa dasar, di ghairi sultan, tanpa, ya kan? Oke. Tadi berapa? 50. Ya. In fi sudurihim illa kibrun. Tidak ada yang di dalam hatinya kecuali keangkuhan. Orang yang angkuh tidak mau menerima kebenaran. Ya betul. Ya toh? Itu sebabnya Nabi, ada seorang sahabat Nabi bertanya pada Nabi, wahai Nabi, saya ini senang pakaian saya gagah, alas kaki saya bagus, apa itu angkuh? Apa jawab Nabi? Keangkuhan adalah mengingkari hak, mengingkari kebenaran, melecehkan orang. Itu keangkuhan. Jadi kalau Anda mau gagah, mau ini boleh-boleh saja. Tapi jangan kegagahan Anda itu menjadikan Anda melecehkan orang lain. Jangan kegagahan Anda itu menjadikan Anda angkuh. Jadi keangkuhan itu menolak kebenaran. Oke. Okay. Nah, jadi in fi sudurihim illa kibrun mahum bibalighi. Apa yang mereka kehendaki itu untuk membantah dan melemahkan ayat-ayat Allah. Apa yang mereka kehendaki itu dari keangkuhan mereka, mereka tidak akan capai. Anda angkuh untuk apa? Oh, biar nama bagus. Anda angkuh mau membatalkan ini. Anda tidak akan capai kalau membantah tentang ayat-ayat Allah tanpa dasar yang kuat. Menjadi sultana. Fi sudurihim ilakir mahum bibali fasta'iz billah innahu wassami'ul basir. Ketika engkau berhadapan dengan orang yang membantah ayat-ayat Allah, maka berlindunglah kepada Allah. Kenapa kita disuruh berlindung? Mari kita lihat kira-kira begini. Waktu orang berbantah-bantah itu, setan ikut. Mm-hmm. Ya kan? Manas-manasi Anda. Yeah. Jangan mau kalah. Ya kan? Iya benar. Tidak mau kalah. Jangan mau ngaku. Menghindar pakai kata ini, kata itu. Maka ketika menghadapi itu, nasihat yang pertama di sini, berlindunglah kepada Allah. Jangan sampai setan menggodamu sehingga memperturutkan maunya di berbantah-bantahan terus. Itu dulu saya pernah bilang dalam salah satu episode, Nabi menjanjikan siapa yang meninggalkan perbantahan padahal dia benar, perbantahan yang tidak berdasar ini, Allah akan bangunkan buat dia sorga di tempat yang tinggi, di pertengahan sorga. Kalau dia meninggalkan perbantahan karena dia salah, memang dia salah. Oke deh, saya ngaku salah. Dia tinggalkan toh? Iya. Dibangunkan juga sorga, tapi di pinggiran aja dia. Oh. Jadi jangan berbantahan. Saya, kita ini dalam kehidupan keseharian kita itu banyak sekali perbantahan. Iya, sejak semula kita tidak bisa ketemu, kita masih mau bantah. Kita tidak bisa ketemu. Anda mau membantah seorang non-muslim mau bantah saya, menyangkut keyakinan saya. Kita tidak akan ketemu. Lebih baik kita oke okay deh, lakum dinukum boleh jadi. Ya. Begitu juga boleh jadi dalam pandangan politik. Silakan mari kita beradu argumentasi. Tapi kalau sudah masing-masing berkata ini yang saya harus pilih. Ya sudah. Itu udahlah, janganlah, pilihlah yang Anda pilih, saya juga biar pilih saya pilih. Masing-masing. Ya toh masing-masing, tidak ada yang menghalangi Anda untuk itu. Demikian. Jadi jangan ada perbantahan. Ya, oke, okay. Kita tahan dulu sampai di situ, Pak Kures. Akan kita lanjutkan lagi pembahasan yang sangat menarik dalam Tafsir Al-Misbah. Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan Metro TV. Kebodohan, ada orang yang bodoh dan tahu dirinya bodoh. Ada orang yang bodoh, tidak tahu dirinya bodoh. Bodoh. Ada orang yang bodoh, yang kira dirinya pintar. Kembali lagi kita lanjutkan Tafsir Al-Misbah membahas mengenai surah Ghafir dari ayat ke-56 tadi. Silakan tausiahnya Pak Quraish. Baik, kita lanjutkan. Wasta'iz billah, jadi kita dimohon oleh ayat ini. Bahkan saya ingin garis bawahi lebih jelas. Rasul diminta untuk memohon perlindungan Allah. Rasul aja diminta memohon perlindungan Allah. Kalau ada yang mau berbantahan tanpa dasar, Rasul yang selalu dibimbing Allah itu diminta untuk meminta perlindungan, apalagi kita. Iya. Ya kan begitu. Itu sebabnya juga kita nanti temukan misalnya waktu peristiwa Nabi Yusuf bersama Zulaikha dituduh, kan mereka berbantahan. Dia yang kejar-kejar saya nih, dia mau ini, dan saya bukan saya dan sebagainya. Dia mulai Nabi Yusuf berkata, "Ma'azallah, aku berlindung kepada." Karena sewaktu perbantahan memang setan datang. Datang mempengaruhi Anda supaya menjadi emosional. Datang mempengaruhi Anda, mengilhami Anda. Argumentasi yang salah. Jadi mohon perlindungan pada Allah. Fasta'id billah innahu wassami'ul alim. Baru dilanjutkan. Sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar dari penciptaan manusia. Hei manusia, kamu siapa toh? Mau dibandingkan kamu dengan alam raya ini? Tidak ada artinya. Kita ini bukan lagi sebutir pasir. Kita ini nol koma sekian. Nol koma nol. Tidak ada artinya kita ini manusia. Tapi sayang banyak manusia yang tidak mengetahui itu. Yang tidak sadar tentang dirinya. Sehingga dia angkuh. Sehingga dia membantah Allah. Sehingga dia menolak ajakan kebaikan. Nah, kalau ayat ini berbicara tentang perbantahan yang tanpa dasar itu dimotivasi oleh keangkuhan, ada sebab lain dari perbantahan. Ini lebih buruk lagi. Apa itu? Kebodohan. Kebodohan. Kebodohan, ada orang yang bodoh dan tahu dirinya bodoh. Ada orang yang bodoh, tidak tahu dirinya bodoh. Bodoh. Ada orang yang bodoh, yang kira dirinya pinter. Makin bahaya itu. Maka lanjutan ayat ini menjelaskan sebab ini. Wa ma yastawil a'ma wal basir, walladzina amanu wa amilus salihati walal musi. Tidak sama orang buta dan orang yang melek. Ya, melihat. Ilmu itu cahaya yang memberi Anda petunjuk. Kebodohan itu kegelapan. Yang punya cahaya bisa melihat dengan jelas. Yang dalam kegelapan tidak jadi ilmu. La yastawil ladzina ya'lamun walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Wa ma yastawil a'ma wal basir, tidak juga sama orang yang beriman dan beramal saleh dengan orang yang melakukan keburukan. Dengan iman Anda memperoleh cahaya. Dengan amal saleh Anda memantapkan cahaya itu dalam hati Anda. Tidak sama. Dengan iman Anda bisa membenarkan hal-hal yang diinformasikan oleh yang Anda percaya walau Anda tidak tahu. Saya pernah bahas ini. Anda tidak kenal dokter. Anda ke dokter. Ya kan? Iya, benar. Diberi obat. Tahu komposisi obatnya? Enggak tahu. Iya. Tapi Anda minum obatnya. Iya. Kenapa? Supaya cepat sembuh. Tapi kenapa Anda mau minum? Karena percaya. Karena percaya, padahal Anda tidak tahu. Iya benar. Ya, agama begitu. Saya percaya ada wujud Tuhan. Saya percaya Nabi Muhammad benar. Sehingga apa yang disampaikannya, walau saya tidak tahu, selama tidak bertentangan dengan akal yang normal ya, saya akan percaya. Kita kasih kesempatan Taufik untuk bertanya. Oke, mari. Ada ya, pertanyaan Taufik? Pasti ya, alhamdulillah akhirnya dikasih juga. Silakan. Jadi gini Pak Quraisy. Kenapa ini maksudnya dalam artian kebanyakan orang teman saya sih sebenarnya orang mukmin, dia orangnya taat agama sekali, dia orang mukmin. Itu sering dikasih cobaan kayak penyakit, terus apa kehidupannya juga berkecukupan, belum bisa untuk yang anak istrinya. Oh, tidak bisa gitu. Lebih. Tidak bisa lebih. Oh, terus iya. Dia juga sering dapat cobaan, sakit. Tapi dia kan tidak mengingkari ayat-ayat Allah. Dia selalu mengikuti ayat-ayat Allah. Sedangkan dia cerita sama saya sih, dia itu cemburu dengan temannya. Temannya itu udah orangnya gak benar, tiap hari kerjaannya, pokoknya negatif lah Pak Quraisy. Tapi malah diberi kehidupan yang kaya, melimpah, terus gak pernah sakit, itu gimana ya Pak Quraisy? Sekarang dulu begini, kita harus tahu dulu, belum tentu yang diberi kekayaan itu akan lebih bahagia daripada orang yang tidak diberi kekayaan. Kekayaan itu bukan sumber kebahagiaan. Ya, itu dulu katanya siapa ada bintang film Amerika, tenar, kaya, cantik, bunuh diri dia. Banyak yang begitu. Oh, banyak yang begitu. Jadi ketenaran, kekayaan tidak jaminan seorang itu bahagia. Ini dulu satu. Iya. Yeah. Jadi bahkan boleh jadi kalau teman Anda itu diberi kekayaan begitu, dia lupa diri. Maka Tuhan mengasihi dia. Apalagi dia berkecukupan kan dia ya? Iya. Dia sudah berkecukupan. Dia pengennya, dia itu kayaknya iri dengan temannya yang enggak menjalankan ayat-ayat Allah. Iri itu terlarang dalam agama. Iri itu, saya akan kembali, iri itu berarti memprotes Tuhan. Kenapa kamu kasih dia saja, kasih saya? Iya benar. Nah, karena itu iri, kalaupun iri dalam dua tanda petik, itu hanya diberikan terhadap seorang yang punya harta, lantas dia bagi-bagi hartanya kepada orang yang butuh. Anda boleh iri sama dia. Bersedekah. Bersedekah. Nah, iri seorang diberi ilmu, lantas, waduh dia hebatnya ilmunya, lantas ilmunya dia amalkan dan dia ajarkan pada anak. Itulah. Kalau orang diberi harta, jangan iri dulu. Itu satu. Nah, yang kedua, bisa jadi cobaan yang dia terima itu supaya mentalnya lebih kuat. Petinju. Ada dia punya lawan bertanding. Sparring partner. Sparring partner. Nah, untuk apa itu? Supaya dia lebih kuat. Iya, benar. Nah, itu juga begini. Dikasih ujian. Ujiannya itu tidak sekuat yang dia bisa pikul. Ya, tapi itu satu. Yang ketiga, ujian itu cara untuk naik tingkat. Mahasiswa bisa naik tingkat 2 kalau belum diuji. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi ujian itu baik atau tidak? Baik. Begitu. Allah menguji dia supaya derajatnya makin tinggi. Orang-orang sufi biasa berkata sedih. Saya kok gak diuji-uji Allah? Dia ingin diuji. Sama juga mahasiswa. Saya punya mahasiswa banyak. Ya, toh. Pak, kapan saya diuji? Saya sudah selesai disertasi saya. Saya mau diuji. Iya kan? Iya. Jadi jangan anggap negatif ujian itu. Saya kira begitu ya. Oke, kita break dulu sampai di sini ya. Tapi ya sabar, pertanyaannya nanti dulu. Nanti dulu, masih banyak juga yang akan sama-sama dibahas di Tafsir Al-Misbah hari ini. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Jadi ada orang menduga dirinya sudah berdoa, tetapi oleh Tuhan dianggap tidak berdoa. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah bersama Pak Quraish Shihab, ada Taufik dan juga ada saya Hilbram menemani Anda menikmati indahnya bulan suci Ramadan tentunya di Metro TV. Kita lanjutkan lagi tausiahnya Pak Quraish, silahkan. Baik, lanjutan ayat kita ini, jadi tidak sama orang yang mengetahui, tidak mengetahui, yang beriman, tidak beriman dan yang lain sebagainya. Sedikit sekali di antara kamu yang menyadari hal ini. Boleh jadi teman Anda juga termasuk yang tidak menyadari. Apa yang kita, ya kan? Ya, okay. Perjalanan hidup manusia tidak hanya berhenti di sini, di dunia. Masih ada hidup setelah ini. Iya kan? Iya, ya, benar. Nah, karena itu yang belum merasa sempurna, dan tidak ada orang yang tidak merasa, yang orang yang merasa sempurna sudah kebahagiaannya di dunia, itu apa yang diperolehnya setinggi apapun, bisa dia memperoleh lebih baik dari itu di akhirat. Ya kan? Nah, karena itu diingatkan di sini. Inna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Kiamat itu pasti datang. Kalau kamu baik, kamu memperoleh kebaikan yang lebih baik dari yang diperoleh di sini. Kalau kamu berdosa, akan dilakukan perhitungan terhadap kamu. Ya kan? Tapi sayang, kebanyakan manusia tidak percaya adanya hari itu. Dia hanya mau di sini sekarang, besok jangan. Banyak manusia begitu, mau di sini dan sekarang, besok tidak. Ada ungkapan dinisbahkan sebagai hadis qudsi, wahai hambaku, aku tidak menuntut kamu untuk melaksanakan ibadah yang kuwajibkan besok. Tidak menuntut kamu melaksanakannya hari ini. Iya kan? Iya. Yeah, yeah, Karena itu tidak usah juga menuntut aku memberimu rezeki yang buat besok. Untuk hari ini. Benar juga sih. Ya, benar. Apakah kamu duga bahwa aku yang memelihara alam raya ini, memberi seluruh makhluk rezekinya, apakah kamu duga engkau aku tidak mampu beri rezeki? Percayalah padaku. Aku mencintaimu. Maka demi cintaku kepadamu, cintai jugalah aku. Itu ungkapan-ungkapan orang-orang tasawuf yang itu. Oke, dan kita kembali. Jadi kita percaya ada hari kemudian. Karena percaya ada hari kemudian, karena percaya ada Allah, ada kesulitan yang Anda hadapi dan sebagainya, maka sungguhnya Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku akan kepenuhi doamu. Jadi tadi ini kan belum dapat ya? Iya, belum dapat. Kita, ya Allah kenapa begini, ya Allah kenapa begini. Udu'uni astajib lakum, berdoa kepadaku, minta apa saja. Paling tidak dengan berdoa, hati penuh dengan optimisme, tidak dongkol. Kalau lupa Tuhan, tidak ingat, waduh ini bagaimana nih, bagaimana? Sulit nih, kenapa saya belum dapat ini? Doa, berdoa, saya akan kabulkan doamu. Nah, ya kan? Nah, terus bisa jadi terus, kenapa tidak kabul doa saya? Kan orang berkata gitu. Iya pasti, dia bertanya-tanya. Kenapa sendiri tidak kabul doa saya? Padahal Tuhan di sini berjanji, berdoalah, niscaya ku kabulkan doamu. Ada beberapa jawaban. Boleh jadi tidak dikabulkan, tapi Tuhan ganti yang lebih baik. Ada satu orang, kita kan, ya Allah, saya kepingin kawin dengan gadis itu. Bisa kan? Iya, ya, benar. Ya. Nah, tidak jadi. Iya. Allah kabulkan doanya, dia kasih yang lebih baik. Bisa enggak? Ada kemungkinan kan? Dalam bentuk yang lain ya Pak? Dalam bentuk yang boleh jadi gadis yang lain. Iya, gadis iya, lebih cantik dari itu, lebih baik dari itu. Bisa enggak itu? Bisa. Nah, bisa jadi. Boleh jadi dia tidak kabulkan karena Anda dia ingin hindarkan dari bahaya. Saya beri contoh. Ada satu orang ingin naik pesawat ke satu kota. Iya. Sampai di sana ketinggalan pesawat. Oh iya, ya kan? Iya, iya, iya. Ternyata pesawatnya meledak. Iya. Keinginannya tidak dicapai. Doanya, ya Allah mudah-mudahan saya bisa pergi ini. Tidak jadi. Jadi doanya dikabulkan, tetapi diberi yang lain yang lebih baik. Bisa jadi lagi, ditangguhkan. Jangan dulu sekarang. Nantilah. Kalau saya beri sekarang belum cocok. Seperti anak kecil minta motor. Belum waktunya. Belum waktunya. Ada seorang sahabat Nabi bernama Sa'labah minta didoakan, doakan saya kaya wahai Nabi. Udahlah cukup kekayaanmu yang seperti ini. Saya minta kaya. Akhirnya didoakan sama Nabi, mau limpah kekayaannya. Tapi kalau tadinya dia rajin pergi sholat Jumat, enggak lagi pergi sholat Jumat. Kalau tadinya dia masih mau bersedekah, sekarang mau keluarkan zakatnya, ini kebanyakan. Perhitungan. Nah, perhitungan. Jadi berdoalah, niscaya ku kabulkan doamu. Nah, kita garis bawahi lagi. Tapi ada orang yang berdoa, dinilai Tuhan tidak berdoa. Oh. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Ku perkenankan doa yang berdoa, kalau dia berdoa. Jadi ada orang menduga dirinya sudah berdoa, tetapi oleh Tuhan dianggap tidak berdoa. Iya. Iya kan? Bagaimana tuh Pak? Bagaimana? Dia tidak yakin pada Tuhan, satu. Oh. Iya kan? Nah, atau dia masih bergelimang dosa. Nabi bersabda, ada orang sudah angkat tangannya tinggi-tinggi, pakaiannya sudah lusuh, sudah ini, ya Rabbi, bagaimana mau dikabulkan doanya? Sedang pakaiannya haram, makanannya haram. Jadi dia berdoa menurut versinya, dinilai Tuhan dia belum berdoa. Udoni, baik sekarang kita kasih. Dia mau bertanya. Sebentar. Saya tahu begitu pun Anda yang menyaksikan program ini pasti ingin pertanyaan Anda tersampaikan ke Pak Quraisy ya. tidak bisa langsung datang ke studio Metro TV, mungkin ada cara lain. Seperti tayangan berikut ini yang ingin bertanya kepada Pak Quraisyihab. Seperti apa pertanyaannya? Kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Ayu Parwati. Saya ingin bertanya, sebatas apa sih kita harus mengilhami atau menjalankan isi dari ayat-ayat yang ada di Al-Quran? Terima kasih. Pertanyaannya adalah, sebatas apa kita harus mengilhami atau menjalankan isi dari ayat-ayat Al-Quran? Apa kira-kira jawaban Pak Quraisyihab? Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Membaca Al-Quran, baik terjemahannya maupun teksnya, itu belum tentu kita paham. Jangan anggap orang yang mengerti Al-Quran otomatis mengerti. Langsung saja kalau begitu kita mendengar seperti apa jawaban dari Pak Quraisyihab tentang pertanyaan yang ada di segmen sebelumnya. Sebatas apa, Pak? Pertanyaannya begitu ya. Sebatas apa kita mengilhami dan menjalankan ayat-ayat Al-Quran? Ada orang berkata begini, sebanyak yang Anda terima, sebanyak itu pula yang Anda harusnya beri. Iya. Iya kan? Iya, benar. Gaji yang Anda terima itu senilai dengan persembahan yang Anda berikan. Bulan memancarkan sinarnya sebanyak dia posisinya terhadap matahari. Ya kan begitu ya? Iya. Jadi mestinya sebanyak anugerah Allah, sebanyak itu pula yang Anda harus persembahkan, menjalankan perintahnya tanpa sedikit kurang pun, menjauhi larangannya tanpa sekalipun melanggar. Kalau kita ini, ada ayat yang populer yang oleh sementara sahabat difahami seperti ini, yaitu ittaqullaha haqqa tuqati, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwanya. Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud berkata, sebenar-benar takwanya itu mensyukurinya tidak sekalipun tidak syukur. Mentaatinya tidak sekalipun durhaka. Mengingatnya tidak sekalipun lengah. Waktu itu tidak ada kita yang bisa begini. Iya benar. Maka sementara ulama berkata, maka turun penjelasan Allah tentang maksud ayat ini, yaitu fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kamu. Sesuai sebatas kemampuan kamu. Oke. Relatif ini, Pak. Benar, relatif. Anda puasa karena Anda kuat. Iya. Orang tua yang sakit tidak sekuat kemampuannya. Iya kan? Iya. Anda salat berdiri. Iya. Yang ini sakit baring. Iya. Iya benar. Sekuat. Tapi kita perlu bagi lagi. Ada pekerjaan yang dituntut dari Anda potensi kekuatan, ada pekerjaan yang tidak dituntut dari Anda kemampuan. Saya beri contoh. Angkat kursi ini. Oke. Iya. Perlu kekuatan. Iya, perlu. Bagus. Kalau begitu yang diperintahkan dan Anda mampu, lakukan. Bagus? Bagus. Jangan gerakkan kursi itu. Perlu kemampuan? Tidak. Kalau begitu, perintahnya lakukan sesuai kemampuan, larangannya hindari sama sekali. Itu batas kira-kira. Iya, iya. Kita tidak taat, tidak ini, kita mohon ampunannya. Saya kira itu batas yang bisa diberikan. Okay. Baik, terima kasih Pak Quraisy. Langsung topik. Oh, udah boleh. Udah boleh. Kasihan ditahan-tahan terus mau nanya. Jadi dalam kita memahami ayat-ayat Al-Quran itu, kadang-kadang kita membaca arti Al-Quran itu masih belum mengerti gitu Pak Quraisy. Apa yang bisa menjadi tambahan kita supaya bantuan kita, misalnya atau hadis kah atau apakah? Hadis itu mutlak untuk memahami Al-Quran. Siapa? Sekian banyak ayat yang tidak bisa difahami tanpa hadis. Sekian banyak ayat yang penjelasannya diterima melalui Nabi atau melalui sahabat Nabi. Karena itu kita butuh. Memang saya sependapat dengan Anda, membaca Al-Quran, baik terjemahannya maupun teksnya, itu belum tentu kita faham. Jangan anggap orang yang mengerti Al-Quran otomatis mengerti. Yeah. Ada buku-buku, jangankan ya, buku-buku cerpen, apalagi buku ilmiah, tidak semua orang yang ngerti bahasa Indonesia kalau ditulis terus dia faham. Iya, benar. Nah, begitu juga dengan Al-Quran atau apalagi Al-Quran. Di sini kita perlu pembimbing. Guru. Ya, oh iya, perlu guru dong. Kalau memang Anda merasa bahwa oh saya belum cukup ini, baca guru bisa melalui bacaan penjelasan yang lain, baca tafsirnya atau pergi berguru. Jangan sendiri enggak ngerti bahasanya, enggak ngerti hadisnya. Jadi harus mempelajari melalui guru, melalui tulisan orang-orang yang mengerti dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi dalam proses pembelajaran itu Pak Quraish, tadi kan juga di awal-awal Pak Quraish mengatakan bahwa ketika terjadi perdebatan itu masih bisa lah, masih boleh lah. Nah. Kalau saya mungkin tidak menyebutnya perdebatan, tapi pertanyaan tentang isi Al-Quran yang kok gitu misalnya ya? Oh, tidak ada masalah. Oh. Tidak ada masalah. Walaupun mencoba memahami walaupun dengan logika? Walaupun ya tidak ada masalah, bahkan Anda ragu. Iya. Ragu ya, tetapi maksud keraguan itu ingin mencari kebenaran, itu bagus. Oh. Kalau Anda ragu dan ingin mencari kebenaran, Anda mencarinya sehingga pada akhirnya Anda menemukan bahwa keraguan Anda bukan pada tempatnya. Iya. Kalau Anda ragu, tapi Anda bermaksud buruk sejak semula, ini salah. Ya kan? Bisa. Ragu ini gimana ini? Ragu. Tanya ulama, tanya orang yang mengerti, berpikir. Itu sebabnya orang yang pandai bisa jadi keraguannya lebih banyak daripada orang yang bodoh. Iya. Oh. Iya. Kan? Iya. Kan orang yang pandai berpikir. Iya. Ini kenapa? Kalau orang yang bodoh udah terima aja. Iya. Iya, benar. Karena itu dia tidak melarang Anda ragu. Yang dilarangnya ragu dengan maksud buruk. Ragu dengan maksud buruk. Maksud buruk. Nah. Jadi curiga karena ingin membantah gitu ya. Harus percaya ini dari Tuhan. Benar enggak ini dari Tuhan? Ya kan bisa begitu toh? Bisa. Selidiki, pelajari. Iya, baik. Cukup sampai di situ dulu Pak Quraish ini. Udah, enggak boleh tanya lagi nih. Belum. Habis ini masih ada fix sabar. Kita kasih kesempatan dulu untuk yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana. Jangan anggap doa itu hanya dalam bentuk ucapan-ucapan. Ya kan? Bisa jadi sikap Anda itu doa. Kita masuk pada segmen terakhir di Tafsir Al-Misbah hari ini. Di segmen sebelumnya, Pak Quraish mengatakan bahwa apabila kita memiliki keraguan dengan tujuan baik, bahkan kepada ayat-ayat Allah sekalipun, itu sebenarnya bagus. Karena kita akan menemukan kebenaran di baliknya. Yang tidak boleh adalah ragu dengan maksud buruk. Baik, kita lanjutkan lagi, Pak Quraish. Oke, jadi kita lanjutkan ayat kita. Jadi Allah menyampaikan bahwa berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu, baru dia mengancam. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Orang-orang yang angkuh sehingga enggan beribadah kepadaku, mereka itu akan masuk ke neraka dalam keadaan hina dina. Yang ingin saya garis bawahi, berdoalah kepadaku yang angkuh menyangkut ibadah terhadap. Dia bicara doa, yang pertama berdoalah, baru dia garis bawahi yang angkuh menyangkut beribadah kepadaku. Itu berarti doa itu adalah ibadah. Ibadah itu adalah doa. Tidak ada doa tanpa Anda bermohon kepada Allah. Nah, bahkan Nabi bersabda, doa itulah intisari ibadah. Sholat itu doa. Zakat waktu Anda berzakat itu doa. Semua doa. Jadi jangan anggap doa itu hanya dalam bentuk ucapan-ucapan. Ya kan? Bisa jadi sikap Anda itu doa. Sama dengan orang miskin di jalan, Anda lihat dia duduk. Dia minta atau tidak? Tidak. Tidak. Dia tidak minta dengan ucapannya. Iya. Ya toh? Iya. Tapi kondisinya Anda lihat dia, oh ini kesian mau dikasih. Betul. Oh iya, betul. Iya kan? Oke. Itu doa ini astajiblakum. Nah, sayadkhuluna dah. Saya kira itu yang iya, kita okay. Okay, dikasih kesempatan karena kita masih punya waktu cukup panjang. Okay. Taufik tuh dari tadi bilang saya pingin nanya gitu. Oke, okay, yeah. Ada satu pertanyaan lagi ya, Fik, cukup ya. Jadi gini, Pak Kurais. Ini bukan saya, Pak Kurais. Ini teman saya karena saya belum menikah. Jadi dia itu dulu akan supaya segera menikah. Amin. Amin. Jadi teman saya itu hidupnya ya biasa-biasa aja sih, nggak ada berlebihan, pokoknya kekurangan lah. Terus dia membaca suatu ayat dan dia menemukan apabila, kalau nggak salah ya, saya takut salah, ya. Apabila kamu menikah maka Allah akan menambahkan rezeki kamu. Ya. Kalau nggak salah seperti itu, takut salah. Nah, akhirnya dia karena ayat Al-Quran itu dia akhirnya menikah, Pak Kurais. Iya. Nah, setelah menikah hidupnya berjalan berapa lama, tapi malah dia kekurangan gitu. Okay. Terus apa dia salah memahami atau salah bagaimananya? Itu bagaimana, Pak Kurais? Oke, bagus. Ada ayat Al-Quran yang ditujukan kepada orang tua. Orang tua yang punya anak-anak gadis. Atau sebelum itu, ada ayat-ayat Al-Quran yang ditujukan kepada pemuda-pemuda yang ingin menikah. Menikah. Ya, toh? Pesannya, hendaklah dia menahan diri. Hendaklah dia membentengi jiwanya. Sampai dia mampu untuk menikah. Kalau sudah mampu menikahlah. Satu sisi. Di sisi lain, orang tua yang punya anak-anak gadis diberitahu, jangan menghalangi pernikahan seseorang karena dia miskin. Nanti Allah akan membantunya untuk menjadikan dia berkecukupan. Okay. Nah, jadi Anda lihat, seimbang kan? Iya benar. Nah, jangan menikah kalau belum mampu. Mampu fisik dan mampu mental. Pernikahan itu tanggung jawab. Jangan nikahkan anak Anda kalau anak Anda belum siap kawin, pasti terlalu muda, baru SMP sudah dinikahkan. Iya, iya dong. Iya benar. Perkawinan adalah tanggung jawab. Tetapi jangan kalau sudah ada orang datang baik-baik, Anda tolak dengan alasan dia miskin. Ya kan begitu? Iya benar. Yang kedua, supaya berkaitan dengan ini kita pahami, ketika Allah menjanjikan akan menjadikan yang bersangkutan memiliki kecukupan setelah menikah, itu bukan berarti diberi tanpa dia berusaha. Ya kan? Iya, dia harus berusaha. Allah jamin rezeki, tetapi Anda harus berusaha untuk ininya. Allah memberi Anda rasa lapar, itu salah satu bentuk jaminan supaya Anda cari makan. Begitu, jangan saya selalu berkata, jangan biarkan Allah bekerja sendiri dalam hal-hal di mana Anda mampu untuk bekerja, tapi ajak Allah bersama Anda. Ya Allah, ini saya bekerja, bantu saya. Oke, kita kesimpulan, saya kira soal berbantah-bantah menyangkut ayat-ayat Al-Quran, bahkan dalam segala hal jangan berbantah kalau Anda tidak punya argumentasi. Tidak terlarang mendiskusikan tentang ayat-ayat Al-Quran, bahkan tidak terlarang ragu, ya toh? Tetapi asal keraguan itu yang mendorong Anda mencari kebenaran. Kemudian perlu meminta perlindungan Allah dalam diskusi, jangan sampai setan datang menggoda untuk ini. Itu sebab yang pertama dari diskusi yang berkepanjangan tanpa akhir itu adalah keangkuhan. dan sebab yang kedua adalah kebodohan. Oke. Okay. Yang ketiga bahwa doa perlu, bahkan doa inti daripada ibadah, tetapi doa ada syarat-syaratnya, ada cara-caranya. Jangan sampai Anda berdoa padahal Anda dinilai Tuhan belum berdoa. Belum berdoa. Hmm. Ya, saya kira itu kesimpulan kita. Ya, baik, terima kasih Pak Quraish untuk tausiahnya kali ini, Taufik. Terima kasih sudah hadir. Banyak loh pertanyaannya. Iya, benar. Terima kasih, Mas. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak Quraish. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Insyaallah besok kita bertemu lagi di jam yang sama. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Knowledge to elevate.